等雷电。 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ومن يا بعد. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kehendak-Nya lah kita bisa berkumpul di pagi hari ini untuk kembali melanjutkan atau melaksanakan kewajiban kita sebagai kaum muslimin, yaitu thalabul ilmi atau menuntut ilmu. Salawat serta salam juga kita aturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya dan juga umatnya yang berpegang teguh kepada risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti biasanya pada hari ini di minggu ketiga hari Selasa pada jam kurang lebih jam 9.30 pagi menjelang siang kita akan melanjutkan kembali kajian fikih Islam yang seperti biasa akan diisi oleh Ustaz Jana Priyada Nalsi. Dan untuk minggu ini kita sampai kepada perkara-perkara yang membatalkan wudu. Jadi masih melanjutkan yang merupakan melanjutkan bahasan dari Thaharah Hukmiyah ya. Nah, kali ini masuk ke wudu dan kita yang wajib dari wudu sudah minggu lalu, kemudian yang sunah-sunahnya dari wudu juga sudah minggu lalu. Kali ini kita masuk ke yang membatalkan wudu. Dan insyaallah masih tetap dibawakan oleh Ustaz Jana. Dan seperti biasa sampai jam 11 kurang lebihnya, kemudian setelah itu kita akan buka tanya jawab sampai kurang lebih jam 11:30. Untuk lebih cepatnya sambil menghemat waktu kita langsung serahkan kepada Ustaz Kana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan segenap rahmatnya pada kita, yang dengan rahmatnya tersebut kita kemudian tergerak untuk bisa menghadiri majelis keilmuan di kajian Cisangku ini. Rasa-rasanya kalau bukan karena kasih sayang dan kesempatan yang Allah berikan, hidayah yang Allah berikan, mungkin kita tidak akan bisa tergerak diri kita, hati kita untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat ke-7 ayat 156 surat Al-A'raf. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa rahmati wasi'at kullasyai'in. Ya, dan sesungguhnya ini Allah berfirman, rahmatku, kasih sayangku ini meliputi segala sesuatu. Dari ayat ini kita bisa mengambil pelajaran dan kesimpulan bahwa kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa taala meliputi segenap makhluknya. Manusia, ya, hewan, binatang, tumbuhan dan lain sebagainya. Insyaallah kita sekarang akan menginjak ke pembahasan tentang nawaqidul wudu, penghalang-penghalang atau pembatal-pembatal wudu. Di pertemuan sebelumnya kita sudah sama-sama mengetahui tentang bagaimana apa itu wudu, kemudian bagaimana itu berwudu. Berwudu secara global sebagaimana dijelaskan di sini adalah yang pertama berniat wudu untuk menghilangkan hadas, ya, berniat di dalam hati, tidak perlu at-talaffuz biniat, tidak perlu melafalkan atau melafazkan niat. Kemudian menyebut nama Allah, membaca bismillah, kemudian mencuci telapak tangan 3 kali, lalu mengambil air dengan tangan kanan dan memasukkan ke dalam mulut untuk berkumur-kumur dan beristinsyak, ya, menghirup air ke dalam hidung. Kemudian selanjutnya melakukan istinsar, ya, kalau menghirup itu istinsyak, dan kemudian dikeluarkan lagi, jadi airnya jangan ditelan, ya, mengeluarkan air dari hidung itu namanya istinsar dengan tangan kiri. Kemudian selanjutnya mencuci seluruh wajah 3 kali disertai dengan menyela-nyela jenggot, kemudian mencuci kedua tangan yang kanan dan yang kiri hingga ke atas siku, kemudian disertai dengan membersihkan menyela-nyela jari tangannya, kemudian mengusap seluruh kepala ke arah belakang dan ke arah depan 1 kali saja, lalu mengusap kedua telinga bagian dalam dan bagian luar. Kemudian yang terakhir mencuci kedua kaki hingga mata kaki, ya, yang kanan dan yang kiri, disertai dengan juga membersihkan sela-sela jari kaki. Insyaallah sekarang kita akan bahas hal-hal apa saja yang menjadi penghalang atau pembatal wudu. Sama seperti amalan-amalan ibadah lainnya, bahwa di dalam Islam pun setiap amal dibarengi dengan pembatal-pembatal. Nah, ada sholat, zakat, jihad dan yang lain sebagainya. Dan semua amalan ibadah tersebut pun memiliki pembatal-pembatalnya. Nah, ini yang harus kita ketahui, yang harus kita pahami dengan baik. Begitu juga dengan Islam atau keimanan kita. Kadang kita suka punya paradigma yang keliru. Kita terus-terusan mempelajari fikih, kita pelajari bagaimana, apa sih itu pembatal wudu, sholat dan yang lain sebagainya. Sementara hal yang terpenting akidah dan keimanan kita tidak tahu. Banyak kita yang paham misalkan pembatal wudu itu, oh kalau misalkan keluar najis atau misalkan berhadas, baik dari kubul, baik dari dubur, lalu misalkan pembatal-pembatal yang lainnya. Tapi kita gak tahu sebenarnya akidah, keimanan, keislaman kita ini juga bisa batal, ya. Nah, alhamdulillah jamaah taklim di sini selain belajar tentang fikih, juga di pertemuan-pertemuan pekan pertama dan kedua belajar tentang akidah dan tauhid. Ya, jadi kita biar sama-sama tahu bahwa yang namanya akidah, yang namanya mengakalat, yang namanya keislaman, ya, din kita juga bisa batal. Ya, seperti halnya amalan ibadah yang lainnya. Karena percuma kita fokus total 100% mengerjakan amalan-amalan ibadah, sementara tanpa kita sadari ternyata keislaman kita, keimanan kita, akidah kita sudah batal, nah, sudah dianulir. Nah, apa saja pembatal-pembatal keimanan itu? Nah, nanti insya Allah kami pelajari ya, yang jelas bahwa syirik merupakan menyekutukan Allah dalam ibadah, dalam ranah hukum dan yang lain sebagainya, itu merupakan salah satu pembatal akidah, ya, pembatal keimanan. Di dalam Al-Quran Allah menjelaskan bahwa syirik adalah dosa yang paling besar, ya, sebuah kezaliman terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman melalui lisan Luqman kepada putranya. Luqman menasehati, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim, ya, wahai anakku, janganlah kamu berbuat syirik, ya, menyekutukan Allah, karena sungguhnya syirik itu adalah benar-benar kezaliman yang sangat besar. Baik, kita kembali ke bahasan tentang nawakidul wudu. Di sini dijelaskan nawakidul wudu wahia ma yubtilu bihal wudu. Nawakid al-wudu atau penghalang-penghalang atau pembatal-pembatal wudu itu adalah, yang punya bukunya bisa dibuka halaman 169 saya lupa. Perkara-perkara yang membatalkan wudu. Pembatal-pembatal wudu ini termasuk salah satu persoalan yang di dalamnya terdapat ikhtilaf para ulama, yang di dalamnya terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ahlul ilmi, ya, para ulama. Dan dalam prinsip ahlus sunnah, perbedaan di dalam fikih, ya, perbedaan pendapat para ulama dalam ranah fikih termasuk sesuatu yang lumrah. Ya, perbedaan tata cara atau kaifiat, ya, itu termasuk perbedaan yang lumrah, gitu. Dia sifatnya bukan halal atau haram, tapi lebih kepada afdoliyah, ya, keutamaan. Sementara perbedaan dalam akidah, dalam keimanan jelas, itu sifatnya adalah hitam putih, halal dan haram. Ya, seseorang yang meyakini akidah dan keimanan yang benar, ya, dia maka dihukumi sebagai muslim, dihukumi sebagai orang beriman. Tetapi ketika dia memiliki atau meyakini akidah dan keimanan yang tidak benar, yang rusak, ya, melakukan bid'ah di dalam persoalan akidah, maka bisa dihukumi mukhrijun minal millah, keluar dari Islam. Ya, kalau udah keluar dari Islam, berarti namanya apa sih, Pak? Ya, murtad. Ya, kalau keluar dari Islam, ya dia nggak bisa melabeli dirinya sebagai muslim alias kafir, ya, seperti itu. Nah, sementara perbedaan dalam fikih ini perbedaan yang lumrah, selama misalkan masing-masing mazhab memiliki pendapat yang kuat berdasarkan contoh dari Rasulullah SAW, baik itu apa hadis Rasul yang sifatnya ucapan atau tindakan Rasul, Rasul pernah memberi contoh, atau misalkan takrir itu apa artinya, afirmasi itu, maksudnya penguatan bahwa ketika Rasul melihat salah seorang sahabatnya melakukan perbuatan A dan Rasul tidak melarangnya, nah itu bisa dijadikan sebagai sandaran hujah. Ya, jadi selama masing-masing pihak atau mazhab memiliki dalil yang kuat, maka insya Allah perbedaan tersebut perbedaan yang lumrah dan biasa terjadi. Nah, makanya seperti pernah dijelaskan sebelumnya bahwa untuk menerima perbedaan pendapat dalam ranah fikih ini diperlukan sikap yang lapang dada. Jadi gak bisa kita misalkan, oh ada seseorang yang tata cara sholat atau berwudunya berbeda dengan kita, misalkan kemudian kita hukumi dia, kita ponis dia dengan label-label misalkan apa sesat dan lain sebagainya, padahal tanpa kita sadari dia melakukan hal itu bersandar kepada pijakan dalil. Kadang hal ini sering kita jumpai. Dan pertentangan seperti itu sebenarnya merefleksikan bahwa kita itu minim wawasan dalam fikih. Karena kalau kita belajar fikih ya, secara terstruktur melalui referensi dan kitab-kitab fikih yang mu'tabar, kredibel, maka kita akan semakin lapang dada menerima perbedaan yang sama-sama bersandar kepada dalil. Kadang di masyarakat kita masih terjadi pertentangan. Orang yang ketika tahiyat ada yang gerak-gerak, sementara yang lain tidak gitu. Nah, kemudian kita konfrontasi mereka, kita labeli dengan label-label yang buruk. Nah, wudu sebagai rangkaian ibadah ini tidak dapat dipisahkan dari sholat seorang hamba, dan wudu ini bisa batal karena beberapa perkara. Dan penghalang-penghalang serta pembatal-pembatal wudu ini ada yang hal-hal yang disepakati oleh para ulama ya, berdasarkan sandaran Al-Quran dan As-Sunnah, dan ada hal-hal yang apa menjadi pembatal wudu itu debatable. Apakah ya pembatal wudu ataukah tidak? Nah, hal ini disebabkan karena tidak ada dalil yang definitif, yang jelas, yang fix bersandar dari Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga para ulama masing-masing ahli ilmu mengambil istinbat hukum atau konklusi hukum ya, kesimpulan hukum yang berbeda. Nah, jadi pembatal wudu ini ada yang disepakati dan ada yang khilafiyah, ada yang debatable gitu. Karena tidak adanya dalil-dalil yang secara jelas baik Al-Qur'an maupun As-Sunnah yang menjelaskan tentang hal tersebut. Karena persoalannya khilafiyah ya, terjadi debatable di antara para ulama, sehingga para ulama dalam mazhab-mazhab fikih Islam pun tidak bisa melakukan kesepakatan, tidak bisa melakukan ijma. Nah, kata mazhab A misalkan perbuatan ini termasuk pembatal tetapi menurut mazhab yang B tidak, dan akhirnya para ulama tidak bisa melakukan kesepakatan, sehingga pembatal-pembatal wudu yang tidak disepakati oleh para ulama kembalinya kepada ijtihad masing-masing ulama. Maka insyaallah kita akan membahas pembatal-pembatal wudu yang muttafaq, yang disepakati oleh para ulama. Nah, di sini di halaman 169 diterangkan bahwa pembatal wudu yang disepakati oleh para ahlul ilmi adalah khurujul bauli awil ghaiti awir rih minas sabilaini, keluarnya air seni ya, kemudian tinja dan angin dari dua jalan ya, dari dua jalan itu maksudnya adalah dari kubul kemaluan dan dari dubur. Berdasarkan hadis dari berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, au jaa ahadun minkum minal ghaiti, atau kembali dari tempat buang air besar, dari toilet atau kakus. Nah, ini pembatal yang pertama ya, ketika kita misalkan ingin melaksanakan salat, nah, kemudian kita berwudu, tapi ketika hendak takbiratul ihram misalkan, nah ternyata ada air seni, tinja atau angin, itu angin itu maksudnya adalah apa? Kentut gitu. Nah, maka kita harus mengulangi wudu kita, nah, agar kemudian sholat kita sah. Nah, di sini dijelaskan al-ghaid ini maksudnya adalah kinayah gitu ya. Kinayah atau majas untuk menjelaskan tentang buang hajat, baik itu buang air kecil atau buang air besar. Nah, waqad ijma'al ulama'u 'ala intiqadil wudu bi khurujihima minas sabilaini al-qubul wad-dubur. Nah, di sini dijelaskan para ulama bersepakat ya, para ulama berijma, seluruh ulama dalam mazhab-mazhab fikih mereka sepakat bahwa pembatal wudu itu adalah apa-apa saja hadas yang keluar dari kemaluan ataupun dari dubur. Nah, kemudian di sini diterangkan wa amma khurujuhuma min ghairil qubuli wa duburi kal khuruji min jarhin fil masana aw batan. Adapun seandainya ada yang keluar tetapi selain dari asabilaini, selain dari kubul dan dubur. Nah, ini hadas ini keluar tetapi bukan dari cara atau proses yang normal. Nah, misalkan di sini seperti keluarnya hadas dari luka di kantung kemih atau perut. Nah, kan kalau tadi jelas kalau misalkan keluarnya dari dua jalan, kubul maupun dubur, nah maka seseorang itu dihukumi telah batal toharohnya, wudhunya telah batal. Nah, sekarang bagaimana kalau keluar tapi tidak dari dua jalan itu? Mungkin gak kira-kira hadas bisa keluar tapi bukan dari jalan yang normal gitu misalnya? Mungkin gak? Mungkin ya. Seperti di sini dijelaskan ya, seperti keluar dari luka di kantung kemih atau perut. Nah, maka para ulama ini berselisih pendapat ya, seandainya ada hadas yang keluar tapi bukan melalui cara yang normal. Nah, para ulama berbeda pendapat. Barang siapa yang mempertimbangkan bahwa yang menyebabkan batalnya itu karena keluarnya semata ya, nah maka mereka berpendapat wudunya batal disebabkan oleh setiap najis yang mengalir dari tubuhnya meski dari jalan manapun najis itu keluar. Nah, dari kesepakatan tadi para ulama menerangkan seandainya ada hadas yang keluar tetapi dari bukan jalan yang normal, dari dua jalan itu, nah maka kemudian menjadi khilafiyah. Oh, ada ulama yang menganggap bahwa yang penting hadasnya keluar, terserah mau keluar dari jalan manapun, ya maka itu seseorang telah berhadas dan wudunya batal. Ya, ini pandangan mazhab yang pertama. Jadi kata mazhab pertama secara ringkasnya, pokoknya yang namanya hadas, dia keluar dari tubuh dari jalan manapun, maka seseorang dihukumi toharohnya, wudunya batal. Ya, mau keluar dari dua jalan yang tadi, kubul atau dubur, atau misalkan keluar dari bagian tubuh yang lain, dari hidung, dari telinga misalkan, dari mata misalkan, ya seperti itu. Ini misalkan, nah ulama mazhab pertama menganggap asalkan hadas keluar aja, nah itu maka seseorang dihukumi batal wudunya. Nah, sementara pendapat yang kedua, mazhab yang kedua, ada ulama yang mempertimbangkan tempat keluarnya najis seperti Imam Syafi'i. Ya, Imam Syafi'i berpendapat bahwa wudunya, toharohnya seseorang itu menjadi batal jika sesuatu keluar dari dua jalan itu, walaupun yang keluar bukanlah benda najis. Nah, bisa dipahami ya perbedaan antara kedua mazhab tadi. Kalau mazhab yang pertama mah pokoknya mah nu penting hadas keluar dari jalan manapun, maka seseorang wudunya toharonya batal. Nah, sementara mazhab kelompok kedua ya, diwakili oleh Imam Syafi'i, beranggapan tidak seperti itu. Pokoknya asal keluar dari dua lubang tadi, kubul dan dubur, apa aja yang keluar, nah itu seseorang bisa dihukumi berhadas, wudunya menjadi batal dan harus mengulangi wudu. Kira-kira mungkin gak selain benda najis, selain hadas, tapi bisa keluar dari dua lubang tadi, kubul dan dubur. Hah? Mungkin gak? Uang gitu keluar. Kalau uang keluar, keluarnya juga sama itunya kayaknya. Sama hadasnya, sama najisnya. Ya. Ini telur ayam. Telur ayam. Gitu. Ya, ini mah manusia gitu. Nah, ini karena menurut Imam Syafi'i begitu. Pokoknya yang penting ya, yang dianggap seseorang berhadas itu kalau keluar dari dua lubang. Ya, kubul dan dubur. Eta mah naon wae nu rek kaluarna gitu. Ya, menurut Imam Syafi'i batu misalkan gitu. Berlian misalkan seperti itu. Nah, berarti itu sudah batal. Batal itu menurut Imam Asy-Syafi'i. Ya, seperti itu. Memang ketika kita belajar fikih, kadang kita akan mempelajari hal-hal atau kondisi-kondisi di luar keadaan normal. Ya, dan itu harus dipertimbangkan hal-hal seperti itu, ya, berdasarkan sandaran dalil-dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, ya, harus bisa dicarikan solusinya. Sampai ke keadaan-keadaan dan kondisi-kondisi yang ekstrim pun terkadang dalam contoh-contoh penjelasan pembahasan bab fikih itu kadang dibahas, ya, terlebih lagi ketika kita hidup di tengah zaman yang sedemikian modern, ya, persoalan-persoalan hidup kemudian semakin beragam, ya. Hal-hal yang tidak ada pada zaman Rasulullah, para sahabat, ya, para tabi'in, para pengikut tabi'in, kemudian terjadi pada zaman kita. Nah, semua itu kan harus dicari solusinya. Nah, disinilah kita pentingnya mempelajari fikih dan mempelajari usul fikih. Nah, ini tadi secara garis besar adalah menurut pendapat yang roji adalah bahwa setiap hadas yang keluar melalui kondisi atau cara normal dari dua jalan itu tadi, ya, kubul dan dubur, maka seseorang dihukumi telah batal wudu dan toharohnya. Karena hal-hal yang sifatnya kondisi apa di luar kebiasaan, extraordinary gitu, misalkan kita mengeluarkan hadas, mengeluarkan najis, tapi di luar kondisi yang normal seperti itu, nah itu maka fikih menghukuminya sebagai hal yang ma'fu'anhu, dimaafkan atau dimaklumi, ya, karena bukan keinginan kita. Kalau misalkan kondisi normal kita buang air kecil dan BAB itu yang melalui dua jalan itu tadi, kemudian tiba-tiba karena sakit dan kondisi-kondisi yang lain sebagainya keluar bukan dari dua jalan itu tadi, yaitu bukan keinginan kita, dan kita tidak dibebani dengan beban-beban yang tidak sanggup kita pikul, yang tidak sanggup kita emban. Ya, karena Allah sendiri berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak akan membebani seseorang dengan beban yang tidak sanggup diembannya, yang tidak sanggup untuk dipikulnya. Nah ini persoalan tentang pembatal wudu yang pertama. Ya, pokoknya setiap kita berhadas, buang air kecil dan buang air besar, nah itu maka menjadi pembatal dari wudu, pembatal dari toharoh. Nah, selanjutnya di sini dijelaskan, wa ammar rih fa in kharajat minad duhuri bisautin aw bidunihi fanaqidah lil wudu kadzalika ijma'an. Sedangkan angin yang keluar dari dubur baik dengan suara maupun tidak, ya, baik ada suaranya ataupun silent gitu. Ya, kalau apa yang masih silent seperti itu, ya, nggak ada suaranya, tapi tiba-tiba bisa tercium baunya. Nah, ya, angin yang keluar baik dengan suara ataupun tidak, maka ini membatalkan wudu. Fana qidatun lil wudu'i kadzalika ijma'an. Ya, jadi kentut itu baik dengan suara ataupun tidak, maka hal ini membatalkan wudu menurut ijma. Ya. Jadi kan kalau yang tadi pembahasannya lebih kepada benda apa yang bisa nampak gitu. Apa namanya? Ada abstrak, ada apa? Ada abstrak dan konkret, ya. Kalau yang tadi itu yang keluarnya itu konkret, gitu. Kelihatan, gitu ya. Bahasa gaulnya mah bisa diverifikasi secara empiris, gitu. Oh, ini buang air kecil, ini buang air besar, gitu. Nah, sekarang bagaimana kalau yang keluar itu abstrak, gitu. Gak kelihatan, tapi apa? Tiba-tiba tercium baunya, ya, seperti itu, gitu. Nah, di sini dijelaskan apa secara ijma melalui kesepakatan ulama itu adalah membatalkan wudu berdasarkan sabda Nabi, ya, landasannya adalah sabda Nabi. Di sini bisa dibaca la yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddoa. Allah tidak menerima, ya, salat salah seorang dari kalian apabila dia berhadas, ya, apabila dia berhadas itu mengeluarkan sesuatu yang najis sampai orang tersebut berwudu. Nah, kemudian faqala rajulun min hadra mautin mal hadas ya Abu Hurairah qala fusaun aw durratun. Nah, jadi ketika Abu Hurairah melansir hadis tadi, pernyataan Nabi tadi, kemudian ada salah seorang laki-laki Arab Badui berasal dari Hadramaut. Dia bertanya, "Wa mal hadas ya Abu Hurairah?" Wahai Abu Hurairah, tolong jelaskan lagi hadas itu seperti apa. Nah, di sini cerdasnya Abu Hurairah dalam memberikan penyampaian. Abu Hurairah enggak menjelaskan secara panjang lebar. Wah, hadas itu misalkan kalau dari depan berbentuk cairan gitu. Kalau dari belakang berbentuk zat padat dan yang lain sebagainya, enggak. Nah, ini apa jeniusnya, cerdasnya Abu Hurairah. Abu Hurairah bilang hadas itu adalah al-fusa'u audurrotum, kentut atau buang angin. Paham gak maksudnya? Dengan pernyataan tersebut maka bisa menjelaskan secara keseluruhan. Nah, jadi di dalam apa penjelasan Ibnu Abbas, ya, seolah-olah ingin berkata bahwa yang angin aja kalau keluar itu membatalkan wudu. Nah, apatah lagi, ya, terlebih lagi dengan yang keluarnya itu nampak, bisa dilihat, ya, bisa dicium baunya seperti itu. Nah, jangan dipegang makan, ya, seperti itu. Itu maksud inti yang ingin disampaikan oleh Ibnu Abbas, ya. Itu cerdasnya para ulama kita, cerdasnya para fakih kita itu seperti itu. Nggak perlu panjang lebar menjelaskan apa sampai mendetil, misalkan dibikin list gitu, ini nggak perlu. Cukup Ibnu Abbas menyampaikan bahwa yang namanya hadas itu al-fusa'u au ad-durratu, ya, kentut atau buang angin. Nah, jadi si orang tadi bisa memahami, oh ternyata dan yang bertanya pun sama-sama cerdasnya. Ya, kalau nggak cerdas mah, oh, yang batal cuma angin kok. Ya. Tahu-tahu lagi sholat dia, ya, nggak bayar misalkan, oh, yang batal cuma angin kok. Ini kan bukan angin, jadi nggak apa-apa dong. Nggak seperti itu juga, ya. Jadi as-sa'ilu wal mas'ulu, orang yang bertanya dengan orang-orang yang ditanya sama-sama cerdas. ya mungkin Abu Hurairah pun bisa tahu gitu, bisa melihat ya kemampuan intelektual orang yang bertanya itu, oh misalkan orangnya cukup cerdas lah, maka memberikan jawaban juga yang bisa dipahami dan bisa dia tangkap. Makanya salah satu kaidah dalam ilmu retorika ya, ada dalam Islam namanya al-khitobah, khutbah atau ilmu tentang retorika, komunikasi massa. Ya, salah satunya adalah khatibun nasa ala qadri uqulihim. Ya, berbicaralah, sampaikanlah penjelasan kepada orang-orang, kepada manusia sesuai dengan qadri uqulihim, sesuai dengan kapasitas atau kadar intelektual, kadar akal mereka. Ya, seperti itu. Jadi kita utamanya bagi seorang dai, bagi seorang juru dakwah, ketika ingin memberikan pencerahan kepada mad'u, kepada objek dakwah, itu kita menyampaikan dengan bahasa yang mudah, bahasa yang mereka pahami. Ya, menyampaikan penjelasan di depan tukang beca, di depan petani, tukang ojek, tidak sama seperti menyampaikan penjelasan di hadapan dosen, di hadapan para doktor, orang-orang yang terdidik. Jadi jangan sampai kita membuat bingung, sementara yang ingin kita sampaikan itu adalah sesuatu yang sangat penting. Nah, inilah prinsip dalam al-khitabah, ya, ilmu retorika dalam Islam. Jadi kita tahu misalkan objek dakwah kita itu orang-orang biasa, oh tapi kita menyampaikannya penuh dengan bahasa-bahasa bahasa-bahasa akademis, ya, verifikasi lah, tendensi lah, interogasi lah, seperti itu, ya, orang kemudian nggak ngerti, bahkan nanti bisa menimbulkan salah paham. Nah, di sini yang bahaya, bisa menimbulkan salah paham, apalagi yang dibahas bahasan yang penting, akidah, ya, tauhid, fikih, ya, seperti itu, gitu, nanti membingungkan. Kita kembali lagi ke bahasan. Nah, tadi berdasarkan riwayat tadi dan penjelasan yang disampaikan oleh Abu Hurairah, ya, maka buang angin pun itu termasuk sebagai hadas. Ya, jadi jika seseorang misalkan tengah-tengah lagi sholat gitu, kemudian merasa ada yang keluar gitu, baik suara bersuara ataupun tidak, nah maka dia harus membatalkan sholatnya, kemudian ambil air wudhu dan kemudian melakukan sholat lagi. Ya, kerasa atau tidak pertanyaannya, kiraku we gitu tegar asal gitu kan, kita yang bisa merasakan seperti itu gitu. Jadi walaupun pura-pura misalkan nggak, yang penting orang lain nggak dengar, tapi kita merasa kok ada yang keluar gitu ya, seperti itu. Nah, itu wayahna gitu ya, sholatna kudu dibatalkan, kemudian ambil air wudu. Nah, seperti itu. Nah, kemudian persoalan yang selanjutnya, wa in kharajatir rihu minal qubuli faqala al-jumhuru. Nah, lalu bagaimana apabila angin itu keluar dari kubul? Ya, angin itu keluar dari kubul. Sok bayangkan lah, keluar angin gitu, bisa muat. Nah, ini di sini tadi pentingnya membahas fikih, kadang dibahas kondisi-kondisi yang extraordinary gitu ya, yang luar biasa gitu. Ya, menjadi pertanyaan, ya. Apabila angin keluar dari kubul, nah, faqala jumhur, jumhur atau mayoritas ulama berpendapat mengatakan, ya, berpendapat mengatakan tanqadu, wudunya batal. Ini mayoritas ulama mengatakan seperti itu. Kadang mendengarkan penjelasan seperti ini, kita kemudian bertanya-tanya, terutama yang laki-laki nih, apa bisa misalkan keluar angin gitu. Nah, ya. Nah, adapun menurut Abu Hanifah dan disepakati oleh Ibnu Hazm, ya, tidak batal wudunya, karena kentut dan buang angin adalah istilah yang disebutkan ya untuk menyebutkan angin yang keluar dari dubur. Ya. Menurut mayoritas ulama, seandainya kalau memang ada angin keluar dari kubur, ya dari kemaluan, dari alat vital, nah mayoritas ulama menyatakan wudunya batal. Tapi menurut Abu Hanifah, mazhab Hanafi itu loh mazhab yang punya kecenderungan melakukan istinbat atau konklusi hukum melalui logika. Jadi Imam Abu Hanifah ini dikenal sebagai ahlu ro'i, ya, ulama yang apa banyak menyandarkan kesimpulan hukumnya ya dengan diperbantukan logika. Nah, makanya nggak heran ketika misalkan ada persoalan bagaimana sih kalau misalkan angin itu keluar dari kubur, dari kemaluan, dari alat vital, ya, mayoritas ulama berpendapat wudunya batal. Tapi kalau Abu Hanifah dan disepakati oleh Ibnu Hazm, nah, Ibnu Hazm itulah seorang ulama fikih yang punya corak pemikiran az-zahiri, ya, sama-sama juga menyandarkan kesimpulan hukumnya pada logika, ya, diperbantukan logika juga. Jadi apa memiliki kesamaan lah Ibnu Hazm dengan Abu Hanifah. Nah, menurut keduanya ini, kalau angin keluar dari kubul itu wudunya tidak batal. Argumennya ya logis. Apa argumennya? Nah, itu tadi dijelaskan. Yang namanya kentut, yang namanya buang angin itu istilah ya, yang konotasinya itu udah definitif, udah fix. Ya. Kalau kita kentut atau buang angin itu pasti langsung konotasinya ya keluar dari mana? Dari dubur. Nah, itu pendapat Ibnu Hazm dan Abu Hanifah. Ya, jadi logis juga. Karena kentut dan buang angin adalah istilah yang disebutkan untuk menyebut angin yang keluar dari dubur. Karena rasa-rasanya tidak terbayangkan ketika misalkan seseorang menyebut, aduh maaf saya kentut, tapi keluarnya dari kemaluan gitu. Ya kan, gak terbayangkan. Nah, ini logis juga pendapat yang dikeluarkan oleh Abu Hanifah dan Ibnu Hazm, ya seperti itu. Nah, kemudian di sini ada keterangan dari penulis kitab ini, ya, penulis berkata, apabila angin yang keluar itu diketahui sebagai kentut, maka wudunya batal, baik keluar dari kubur maupun dubur. Jika tidak, maka hanya yang keluar dari dubur saja. Nah, ini lagi-lagi penulisnya ngambang juga nih, ngegantung. Tapi kalau kita cermati secara teliti, maka kita bisa mendapatkan pendapat yang rajih. Ya. Apabila angin yang keluar itu diketahui, ya, apabila angin yang keluar itu diketahui sebagai kentut, maka wudunya batal baik keluar dari kubur maupun dubur. Tapi jika tidak, maka hanya yang keluar dari dubur saja. Jadi penulis ini seolah-olah ingin mengatakan, ya kalau menurut kebiasaan angin yang keluar dari kemaluan itu disebut kentut, ya wudunya batal. Tapi kan tidak, ya menurut urf manusia, kebiasaan manusia, ya menurut norma-norma manusia, bahwa yang namanya buang angin atau kentut itu keluar dari dubur. Nah, maka pendapat yang rajih mengatakan bahwa kalau keluar dari dua jalan itu tadi, ya angin itu keluar, maka itu tidak batal, kecuali keluarnya dari belakang, ya maka itu batal. Nah, kemudian ada catatan di sini, tambih, qad tahissul mar'atu bi syai'in yushibhu ar-rih yanba'itsu minal farji. Terkadang perempuan itu atau wanita itu merasakan sesuatu yang seperti angin dan keluar dari farjinya, keluar dari kemaluannya. merasakan ada sesuatu yang keluar, ya suaranya kok seperti angin keluar gitu. Ya. Ini kalau yang udah nikah, ntar coba tanya ke istri gitu. Pernah nggak mengalami seperti itu? Gitu. Nah, ini adalah ikhtilaj, fahadal ikhtilaj, ay injizat al taharruk. Ya, nah, maka kondisi tersebut ya, dalam fikih disebut sebagai ikhtilaj. Ikhtilaj yaitu gerakan atau gejolak. Saya juga nggak tahu seperti apa bunyinya. Kan nggak mungkin bunyinya wih wih gitu, nggak mungkin kan. Ya, ntar bisa ditanyakan. Cuma ciri-cirinya seperti ini tadi. Ya, sesuatu seperti angin. Kalau seperti berarti kan bukan. Ya kan, tapi dia ya bergejolak gitulah, bergetar gitu. Ada vibrasinya. Ya seperti itu. Nah ini bukan angin sebenarnya ya, seperti itu. Yang bujang mesem-mesem aja. Ah, ini bukanlah angin yang keluar, ya. Walaisa birihin kharijah. Fala tanqadu wudu'aha idhiya bimanzilatil jusya'i wa nahwihi. Nah, kalau keadaannya seperti demikian, ya, ini apa yang keluar tuh seperti angin, ada gejolak gitu ya. Ada gerakan seperti itu, nah maka tidaklah batal wudunya. Karena yang seperti ini tak ubahnya seperti al-jusha. Al-jusha itu adalah bersendawa, terap. Ya. Tapi kadang orang mau terapnya keluar anginnya. Keluar apa? Ada seperti angin yang keluar gitu, seperti itu. Nah, jadi menurut para ulama sepakat ini kondisi yang dialami khusus pada perempuan ya, pada wanita. Nah, hal demikian tidak batal wudunya karena tidak beda seperti bersendawa. Namun ada pengecualian, lakinna in kanatil mar'atu mifdar wa hiya allati ikhtalata maslaki bauliha gitu. Namun apabila wanita itu mifdar, ya, wanita mifdar itu maksudnya adalah wanita yang tercampur antara saluran buang air kecil dengan saluran buang air besar. Nah, maka ia harus berwudu sebagai bentuk kehati-hatian. Ya, fa innaha tatawaddu ihtiyatan lihtimali ayyakuna khurujur rih minad duburi. Ya, seandainya ya ada wanita yang di sini dijelaskan dengan istilah mifdah. Mifdah itu adalah perempuan yang bercampur ya, atau mungkin apa ya, bercampur di sini dempet atau gimana gitu antara tempat buang air kecil dan tempat buang air besarnya, maka ia harus berwudu. Karena kenapa? Sebagai kehati-hatian ya, sebagai bentuk kewaspadaan ya, dikhawatirkan angin itu keluar dari dubur. Walaupun misalkan perasaan mah ini bukan keluar dari dubur gitu, tapi karena kondisi kondisi wanita itu adalah mifdah gitu, yang tercampur antara saluran buang air kecil dan buang air besarnya, nah maka sebagai bentuk kehati-hatian dia harus berwudu lagi. Tapi rasa-rasanya dalam kondisi normal ya, seorang perempuan pun bisa merasakan ya apakah yang keluarnya itu dari jalan depan atau dari jalan belakang ya, seperti itu. Nah, itu pembatal yang pertama. Nah, sekarang pembatal yang kedua. Pembatal yang kedua adalah khurujul maniyyu wal wadiyyu wal madyu. Keluarnya air mani, wadi, dan mazi. Kalau yang pertama itu adalah tadi hadas ya. Nah, kalau sekarang yang kedua adalah wudu seseorang bisa batal apabila keluarnya mani, wadi, dan mazi. Di sini dijelaskan khurujul maniyu naqidun ijma'an wa yujabul ghuslu kama sayati. Wa kullu ma yujabul ghuslu yubtilul wudu'a ijma'an. Keluarnya air mani membatalkan wudu berdasarkan ijma atau kesepakatan ulama dan mewajibkan seseorang untuk mandi besar ya, untuk mandi janabat atau mandi junub. Nah, di sini ada kaidah semua perkara yang mewajibkan mandi janabat maka membatalkan wudu berdasarkan kesepakatan ulama. Nah, ini kaidah dalam pembahasan pembatal wudu. Ya, jadi kullu ma yujabul ghuslu yubtilul wudu'a ijma'an. Semua hal, semua perkara yang yang mewajibkan seseorang untuk mandi maka membatalkan wudu, ya. Harus dipahami, semua perkara yang mewajibkan untuk mandi besar maka membatalkan wudu, ya, seperti itu. Nah, kemudian penjelasan selanjutnya, wal madyu naqidun li hadithi Ali ibn Abi Thalib, begitu pula dengan mazi. Mazi pun membatalkan wudu berdasarkan hadis Ali bin Abi Thalib. Nah, Ali bin Abi Thalib berkata, kuntu rajulan mazza'an fa amartu rajulan ayas ala nabi sallallahu alaihi wasallam limakani ibnatihi. Ali bilang, aku ini seseorang yang mazza, orang yang sering kali mengeluarkan mazi. Maka aku memerintahkan seseorang untuk bertanya kepada Nabi, limakan ibnatihi, karena putri beliau itu adalah istriku. Jadi Ali ini menyuruh seseorang, dia menyuruh pembantunya untuk bertanya kepada Nabi Muhammad gitu ya. Mungkin karena Ali merasa malu, ya, merasa malu karena Ali ini menikahi putri anak perempuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang yang diutus Ali untuk bertanya ini kemudian yang menanyakan hal tersebut dan Nabi menjawab, tawaddo waghsil zakaroka. Rasul bilang, berwudulah dan cucilah kemaluanmu. Nah, seperti itu. Jadi ya, Ali apa bukan beser sih ya. Ya bisa dikatakan seperti itulah gitu. Ali ini seorang laki-laki yang gampang atau seringkali mengeluarkan mazi, kemudian menyuruh orang untuk bertanya pada Rasul, dan jawaban Rasul, kalau memang kondisinya seperti itu, maka tawaddu, berwudu dan cukup dengan mencuci kemaluannya. Nah, begitu juga dengan wadi, ya. Wajib bagi seseorang untuk membasuh atau mencuci kemaluannya dan berwudu, ya. Nah, di pembahasan pertama kita sudah membahas tentang apa itu air mani, apa itu mazi, apa itu wadi, ya. Ketiganya yang memiliki perbedaan. Dengan demikian, berdasarkan riwayat tadi, Ibnu Abbas mengatakan mani, wadi, dan mazi. Adapun mani, maka itulah yang menyebabkan wajibnya mandi. Ya, jadi yang wajib mandi itu ketika misalkan kita mendapatkan, oh ternyata yang keluar itu adalah mani gitu. Tapi kalau misalkan yang keluar itu wadi dan mazi, maka tidak perlu mandi, cukup dengan mencuci kemaluan dan berwudu. Adapun wadi dan mazi, Nabi bersabda, iksil zakaroka summa tawaddo, cucilah kemaluanmu atau daerah-daerah sekitar dan berwudulah seperti wudu untuk sholat. Nah, seperti itu. Nah, inilah pembatal yang kedua. Ya, kalau yang pertama itu adalah apa-apa yang keluar dari kubul dan dubur. Ya, begitu juga apabila keluar angin dari dubur. Nah, kemudian pembatal wudu yang kedua adalah keluarnya mani, wadi, dan mazi. Nah, di sini ada catatan. Dijelaskan, man kana muttaliyun bisalisi baulin au salisi mazyin au kana yataqarraru indahu khuruju syai'in mimma taqaddam. Lalu bagaimana kalau orang yang punya penyakit salisul baul? Salisul baul itu adalah terus menerus mengeluarkan air seni atau beser, ya. Atau orang yang salisul mazi, yang terus menerus mengeluarkan mazi. Nah ini sebuah persoalan, karena kan air seni itu jelas hadas, kemudian mazi pun menjadi pembatal wudu. Nah lalu bagaimana kalau ada orang yang gak berhenti-berhenti ngeluarin air seni, gak berhenti-berhenti ngeluarin mazi? Nah di sini diterangkan, sampai kondisi tersebut membuatnya sulit, diakibatkan adanya penyakit di tubuhnya, maka dengan demikian dia hanya harus mencuci apa yang mengenai pakaian dan badannya, lalu berwudu setiap kali hendak sholat, ya. Seperti halnya seorang wanita yang mengalami istihadah, nanti akan dijelaskan. Lalu tidaklah mengapa segala yang keluar dalam sholat antara wudu dan sholatnya. Nah jadi untuk orang-orang yang beser, gak berhenti-berhenti, misalkan mengeluarkan air seni atau mengeluarkan mazi, nah maka hendaklah dia berwudu, kemudian mencuci dan membasuh kemaluannya sampai dia yakin bahwa dirinya bersih. Nah kemudian dia mengerjakan sholat. Nah ketika dia sudah sholat, lalu dirasa misalkan, loh kok seperti ada yang keluar lagi gitu, seperti itu. Nah maka hal tersebut dimaafkan, ya, dimaafkan. Nah, karena asal jangan memang dia mengeluarkan itu dengan sengaja gitu. Jadi mentang-mentang, ah yang penting kan saya sudah berupaya keras, saya sudah berwudu, saya mengerjakan sholat gitu. Kalau ada yang keluar kan dimaafkan, tapi ya niatnya sengaja gitu, lagi sholat cer gitu, ya itu sama aja, ya dia berhadas, ya, dan dia harus mengulangi wudunya. Nah itu pembahasan yang kedua tentang pembatal wudu. Kemudian pembatal wudu yang ketiga yang disepakati oleh para ulama adalah an-naumul mustaghraq alladzi la yabqa ma'ahu idraqun. Pembatal yang ketiga adalah tidur lelap, tidur nyenyak sampai enggak sadarkan diri. Ya. Ini tidur nyenyak sampai enggak sadarkan diri. Pokoknya pules aja tidurnya gitu, diteriak-teriakin nggak bangun, gitu. Dipukulin nggak bangun, itu oh, jangan-jangan mati ini mah. Gitu. Nah ini tidur lelap sampai nggak sadarkan diri. Ikhtilafatil atharul waridah fil wudu minan naum. Riwayat-riwayat yang ada dalam masalah ini satu sama lainnya itu saling berbeda. Ya. Para ulama pun memiliki perselisih. Pendapat apakah tidur itu membatalkan wudu atau tidak. Ada ulama yang menyatakan wudu tidak membatalkan, tidur tidak membatalkan wudu secara mutlak. Ada yang berpendapat wudu batal karena seseorang itu tidur gitu. Nanti ada lagi yang kemudian melakukan kompromi. Oh, kalau tidurnya nyenyak batal, tapi kalau tidurnya nggak nyenyak nggak batal, ya seperti itu. Nah, bagaimana kedudukannya itu dalam masalah ini? Nah, di sini dijelaskan dalam hal ini, dalam pembahasan tentang apakah tidur membatalkan wudhu, para ulama terbagi ke dalam dua pendapat. Kelompok ulama yang menempuh jalan kompromi. Kan hadisnya saling bertentangan. Ya, ada yang riwayat yang menyebutkan kalau tidur batal. Ada riwayat yang menyebutkan tidur tidak membatalkan. Nah, akhirnya ada ulama yang menempuh jalan kompromi. Nah, jalan kompromi. Dan kemudian ada kelompok ulama yang menggunakan mazhab tarjih. Tarjih itu adalah memilih dari dua yang bertentangan itu, memilih dalil yang paling kuat. Jadi tidak melakukan kompromi, tapi melakukan tarjih. Semaksimal mungkin harus ada dalil atau riwayat yang mengungguli riwayat yang lainnya. Ini mazhab tarjih. Ya, jadi saklek pokoknya mah harus ada riwayat yang lebih kuat. Nah, ini dalam hal persoalan apakah tidur membatalkan wudu, ulama terbagi kedua pendapat tadi. Ya, kompromi nomor satu mah ya inilah menolerir riwayat-riwayat yang saling bertentangan. Nah, tapi mazhab yang kedua, ya, pokoknya harus ada pendapat yang kuat, harus ada riwayat yang kuat yang mengungguli riwayat yang lainnya. Ya, pokoknya nggak mau tahu gitu. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Inilah tiga cara yang ditempuh para ulama. Lumayan banyak juga. Nah, ini dari dua kecenderungan itu tadi, ya, dari dua pendapat tadi, kemudian terbagi lagi menjadi 8 pendapat. Nah, ya, dari dua tadi terbagi menjadi 8 pendapat. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama, tidur itu nggak membatalkan wudhu secara mutlak. Berdasarkan dalil-dalil tadi, berdasarkan dalil-dalil yang pertama hadis Anas bin Malik. Ya, Anas bilang sholat sudah diqomati sementara Rasulullah berbisik kepada seseorang. Beliau masih terus berbisik kepada orang tersebut sampai para sahabat tertidur. Kemudian beliau datang lalu sholat mengimami mereka. Jadi pernah Rasulullah bersama para sahabat sedang apa ngobrol atau berbincang-bincang dan kemudian tiba waktu sholat ya seperti itu dan Rasul berbisik-bisik dengan salah seorang sahabatnya terus saja dalam waktu yang cukup lama sampai para sahabat itu tertidur ya kemudian beliau datang lalu sholat mengimami mereka. Dari dalil ini para ulama menyatakan bahwa wudu itu tidur itu tidak membatalkan wudu. Kemudian yang B, Anas bin Malik pernah menceritakan para sahabat Nabi tertidur, kemudian mereka bangun mengerjakan sholat tanpa berwudu. Kemudian yang C, Ibnu Abbas menceritakan, aku tidur di rumah bibiku Maimunah, lalu Nabi berdiri untuk sholat dan aku pun berdiri di sisi kirinya. Beliau memegang tanganku dan memindahkanku di sebelah kanannya. Jika aku tertidur, beliau memegang daun telingaku. Dan Ibnu Abbas melanjutkan, saat itu beliau sholat 11 rakaat. Jadi dari riwayat ini, ya, Rasul pernah sholat berbarengan dengan bersama Ibnu Abbas. Nah karena sholatnya lumayan lama 11 rakaat dan mungkin Rasul juga membaca surat-surat yang panjang sampai kemudian Ibnu Abbas itu ketika sholat itu tertidur. Nah, ketika mengetahui misalkan Ibnu Abbas itu kok sepertinya tertidur gitu, ngelenyap gitu. Nah, kemudian oleh Rasul itu dipegang telinganya. Nah, dari riwayat ini, maka para ulama mengambil kesimpulan bahwa sebenarnya tidur itu tidak membatalkan wudu. Nah, kemudian pendapat yang kedua, tidur membatalkan wudu secara mutlak. Dan ini pun berdasarkan riwayat-riwayat, namun kebanyakan riwayat kalau kita baca nanti di bawah nih itu riwayat-riwayat yang dhaif, riwayat-riwayat yang lemah. Ya, itu dua pendapat. Yang pertama tidak membatalkan secara mutlak, yang kedua membatalkan wudu secara mutlak. Dan kemudian yang ketiga tidur yang lama membatalkan dan tidur yang sebentar tidak. Ya, ini juga berdasarkan riwayat, namun riwayatnya ini kebanyakan adalah dhaif, lemah ya, memiliki cacat. Kemudian yang keempat, tidak batal wudunya kecuali kalau orang itu tidur sambil bersandar. Ya. Jadi dari dua pendapat tadi dibagi lagi oleh para pendapat. Ya. Nggak batal secara mutlak, batal secara mutlak. Kemudian batal kalau tidurnya lama sementara tidurnya sebentar tidak. Kemudian tidak batal kecuali kalau tidurnya sambil nyender, ambil nyender sampai ngorok, kan? Nah itu disebut batal. Udah ketiduran nih, padahal di atas kasur, bilangnya ketiduran. Kalau ketiduran lah ya di kursi, di bangku. Alasan ketidurannya tapi di atas kasur. Nah, di sini di halaman 175, ya di paragraf yang ketiga, penulis berkata hadis-hadis ini adalah hadis yang dhaif sanadnya. Al-Baihaqi berkata, kemudian tidak disebutkan dalam hadis tersebut bahwa ia tidak keluar dari sholatnya. Nah, kemudian yang kelima, ini dibahas aja, ntar kita sebutkan pendapat yang paling rajih ya. Pendapat yang kelima, tidak membatalkan wudu kecuali tidur seperti orang yang ruku dan sujud. Jelimet ya. Ya, emang kalau belajar fikih seperti itu. Padahal ini buku ini sudah dibuat secara global dan ringkas ya. Corak kitab fikih ini bukan fikih perbandingan ya. Yang dulu saya pelajari ya, di Al-Azhar, belajar fikih komparasi, fikih mukorin, fikih perbandingan. Jadi membahas masalah wudu sejentre-jentrena gitu, sedetil-detilnya ya, ngadu argumen dan yang lain sebagainya ya. Ini padahal sudah diringkas secara global, tapi ya tetap aja banyak detil-detilnya ya, seperti itu. Gak apa-apa, kita bahas, yang penting kita tahu, oh ternyata para ulama memiliki perbedaan pendapat ya. Nah ini yang kelima nih, menurut ulama tidak membatalkan wudu kalau tidurnya itu seperti orang yang ruku dan sujud. Jadi kalau ada orang misalkan lagi sholat, kemudian dia ruku, tapi nggak bangkit-bangkit gitu, terus ya begini, paling celak gitu. Atau seperti orang yang bersujud gitu, kemudian nggak bangun-bangun. Nah menurut ulama mazhab dengan pendapat yang kelima ini, tidurnya orang itu adalah tidak membatalkan wudu ya. Nah kemudian yang selanjutnya, nah di sini menurut keterangan Imam An-Nawawi bahwa tidur dalam posisi ruku dan sujud diduga kuat dapat membatalkan wudu. Apa maksudnya? Kalau tidurnya dalam kondisi ruku dan sujud, nah itu membatalkan wudu ya gitu. Karena kenapa? Menurut Imam Nawawi, tidur dalam posisi ruku dan sujud diduga kuat ya. Ya, jadi kondisi tadi itu terduga kuat bisa membatalkan wudu. Karena kenapa? Menurut Imam An-Nawawi, karena angin gampang keluar dari dubur gitu. Ya, jadi kalau tidurnya, selama tidurnya tidak dalam kondisi ruku dan sujud, yaitu misalkan baru takbiratul ihram udah begini gitu. Oh, tapi tidak dalam kondisi ruku dan sujud, ini menurut Imam Nawawi tidurnya gak membatalkan wudu. Tapi kalau posisi tidurnya ruku dan sujud, udahlah mending wudu lagi, karena diduga kuat bisa menyebabkan seseorang mudah kentut ya, seperti itu. Nah kemudian pendapat yang keenam, tidak membatalkan wudu kecuali tidur seperti orang yang sujud. Nah, ini pendapat yang keenam. Kemudian yang ketujuh, tidur pada saat sedang sholat tidak membatalkan wudu, sedangkan tidur di luar sholat membatalkan wudu. Ya, ini diriwayatkan dari Abu Hanifah berdasarkan hadis-hadis yang telah dijelaskan di pendapat yang keempat. Nah, pendapat yang ketujuh ini menyatakan kalau tidurnya dalam kondisi sholat, tidurnya sedang sholat, maka wudunya nggak batal. Tapi kalau tidurnya ketika sedang tidak sholat, ya, maka wudunya seseorang itu menjadi batal. Ya. Kemudian yang kedelapan, tidak membatalkan wudu jika seseorang tidur sambil duduk dengan mantap pada tempat duduknya. Wah, mantap. Jadi jika ya tidur sambil duduk gitu, tapi ya pules gitu. Duduk sih, tapi ya tidur gitu. Sampai ngorok misalkan, seperti itu. Nah, ini menurut mazhab yang ke-8 tidak membatalkan wudu, baik itu dalam sholat maupun di luar sholat, baik lama maupun sebentar. Nah itu adalah kedelapan pendapat ulama tentang apakah tidur itu membatalkan wudu. Nah ini kemudian pendapat yang roji, pendapat yang kuat dari sekian pendapat yang ada, ya. Di sini diterangkan tidur yang nyenyak, ya, sampai nggak sadar lagi. Ya. Jadi orang kalau tidur mudah nyenyak sampai nggak sadar itu, tidak bisa mendengar suara sesuatu yang jatuh dari genggaman tangannya atau keluar air liur ngacai itu, ya, atau yang lainnya, maka itu membatalkan wudu karena diduga kuat menyebabkan hadas. Tidak ada bedanya dalam masalah ini, baik tidur dalam keadaan berdiri, duduk, bersandar, ruku maupun sujud. Nah, jadi ini adalah pendapat yang rajih. Nah, jadi kalau misalkan kira-kira kita tertidur, tapi kita masih nalar kita masih sadar lah. Misal kita lagi pegang sesuatu, tapi kita merasa jatuh dari genggaman tangan, nah maka tidur dalam kondisi tersebut itu tidak membatalkan wudu. Karena dengan demikian berarti kita pun masih bisa menjaga wudu kita, menjaga toharoh kita. Ya. Jadi kalau sampai misalkan pulpen yang digenggam saja kita nyadar itu terjatuh dari tangan, nah para ulama menyebutkan sepertinya kita pun masih bisa merasakan apakah kita itu berhadas ataupun tidak. Berbeda dengan seseorang yang tidurnya lelap, nyenyak, dia gak sadar, tiba-tiba misalkan koma dulu, tapi dia gak sadar diri. Nah jangan-jangan nih ketika tadi saya sedang tidur saya kentut misalkan, atau tadi ketika saya sedang tidur saya buang air kecil misalkan seperti itu. Nah kemudian para ulama menetapkan kalau tidurnya sampai seperti itu, sampai gak sadar, maka seseorang diharuskan untuk berwudu, ya. Karena khawatir dia tidak merasa, nggak ngerasa, dia tidak menyadari bahwa dirinya telah berhadas karena tidur tadi. Adapun tidur yang ya tidur ringan lah gitu, nggak sampai lelap gitu, dan masih bisa menjaga wudu kita, nah itu tidak perlu kita untuk berwudu lagi. Nah di sini faedahnya, karena tidur adalah menjadi penyebab utama keluarnya hadas yang mewajibkan wudu, maka perkara batal atau tidaknya wudu diserahkan kepada orang yang bersangkutan sesuai dengan kondisi tidurnya dan sesuai dengan kondisi yang paling dominan menurut dugaannya. Kalau seseorang ragu apakah tidurnya membatalkan wudu atau tidak, maka secara zahir wudunya tidak batal. Nah sekarang persoalan baru nih. Kalau kita ragu misalnya, tadi itu tidurnya nyenyak atau enggak, ya. Tadi itu tidur yang membatalkan wudu atau tidak, kondisinya ragu-ragu, ya. Kalau tadi misalkan yakin tadi mah tidur nyenyak gitu, tidur lelap gitu, nah maka berwudu. Atau yakin tadi mah misalnya tidurnya nggak sampai berhadas, nah maka nggak batal dan nggak usah berwudu. Nah sekarang bagaimana kalau kondisi kita ragu-ragu antara membatalkan wudu atau tidak? Nah para ulama menerangkan, maka secara zahir, secara lahiriah, jika orang itu ragu maka wudunya tidak batal, karena dalam kaidah fikih disebutkan al-yakinu la yuzalu bisyak, bahwa keyakin atau tidaknya seseorang itu tidak bisa dianulir oleh keadaan ragu. Jadi kalau kita misalkan ragu-ragu seperti itu, maka para ulama menerangkan sebetulnya dia itu tidak perlu berwudu lagi, karena kondisi ragu seperti itu tidak lantas membuat dia itu menjadi batal wudunya. Nah itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, pembatal wudu yang disepakati oleh para ulama, hilangnya akal disebabkan mabuk, pingsan atau gila. Kalau ada orang misalkan mau sholat, tapi entah kenapa tiba-tiba dia terjatuh, nah kemudian dia pingsan, nah maka ketika dia tersadar kembali, dia harus mengulangi wudunya, kemudian dia sholat lagi. Hal ini juga berlaku ketika seseorang itu mabuk ataupun gila. Ya kalau gila, selesai pembahasan. Jangankan wudu, ibadah-ibadah yang lain pun tidak wajib, ya, tidak terkena taklif, tidak terkena beban syariat, ya, orang yang gila itu. Jadi ya kalau kita gak mau sholat, gak mau zakat, gak mau haji, mending gila aja deh. Nah di sini diterangkan, hilangnya akal disebabkan mabuk, pingsan atau gila, maka ini adalah membatalkan wudu menurut kesepakatan para ulama. Karena hilangnya akal disebabkan mabuk, pingsan atau gila ini perkara-perkara yang lebih berat daripada tidur. Ya, kalau tidur lelap saja, maka para ulama menyebutkan apa, mengharuskan seseorang untuk berwudu karena khawatir ada hadas yang keluar. Apalagi kalau seseorang itu sampai gila atau pingsan atau mabuk, dia udah nggak sadar lah gitu, sudah tidak aware gitu ya dengan kondisi dirinya, dengan kondisi lingkungan dan orang-orang di sekitarnya. Kemudian yang kelima, nah ini yang juga kadang jadi apa perdebatan, menyentuh kemaluan tanpa alas, baik dengan syahwat maupun tanpa syahwat. Jadi menyentuh kemaluan tanpa alas, baik dengan syahwat maupun tanpa syahwat. Jadi menyentuhnya apa tanpa penghalang kain dan yang lain sebagainya. Mengenai batalnya wudu karena memegang kemaluan, terdapat 4 pendapat ulama. 2 dengan prinsip tarjih dan 2 pendapat dengan jalan kompromi. Yang pertama, menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudu secara mutlak. Nah ini mazhab Abu Hanifah, ya, berdasarkan hadis Talak bin Ali. Ketika seseorang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, ya, orang tersebut memegang kemaluannya setelah berwudu, kemudian Nabi menjawab, hal huwa illa bid'atun minka, bukankah kemaluan itu bagian dari tubuhmu, ya, seperti halnya misalkan engkau memegang telinga atau hidung, ya, seperti itu. Nah maka dari riwayat tersebut para ulama menyatakan, oh berarti menyentuh kemaluan itu tidak batal. Nah kemudian redaksi yang lain, ada lagi orang yang bertanya, ketika aku sedang sholat, tiba-tiba aku menggaruk paha dan tanganku menyentuh kemaluan. Kemudian Rasul bersabda, innamahuwa minka, sungguhnya kemaluan bagian dari tubuhmu. Nah kemudian pendapat yang kedua, menyentuh kemaluan membatalkan wudu secara mutlak. Ini pendapat Imam Malik, berdasarkan hadis dari Basrah binti Sofwan. Nabi bersabda, man massa zakarahu fal yatal wadu, barang siapa yang menyentuh kemaluannya, hendaklah dia berwudu. Kemudian hadis dari Ummu Habibah, Rasul menerangkan, man massa farjahu fal yatal wadu, barang siapa yang menyentuh kemaluannya, maka hendaklah dia berwudu. Nah, antara kelompok yang satu dengan kelompok yang dua ini, mereka memiliki sandaran dalil dan dalil satu sama lainnya bertentangan. Ya. Kalau tadi apa hadis Talak bin Ali kan ketika dia bertanya kepada Nabi, bagaimana ketika dia menyentuh kemaluannya setelah berwudu, Nabi bilang, ya itu nggak ada bedanya dengan bagian dari tubuh. Ya. Nah sementara di pendapat yang kedua, Nabi bilang, barang siapa yang menyentuh kemaluan, maka ia berwudu. Nah ini ada pertentangan. Nah disinilah kemudian para ulama menyatakan bahwa kuat atau tidak kuatnya ini dikembalikan lagi kepada pemahaman dalam ilmu hadis. Untuk mengetahui dari dua dalil ini mana riwayat yang paling kuat, maka akhirnya kemudian menggunakan disiplin ilmu yang lain, yaitu ilmu fikih. Nah, makanya seorang mufti itu gak cukup hanya paham fikih, hanya paham ilmu usul fikih, ya, karena dia pun harus menguasai disiplin-disiplin ilmu yang lainnya. Dia harus menguasai tafsir, dia harus menguasai ilmu hadis, dia harus menguasai sejarah Rasulullah, para sahabat, para tabi'in. Dia harus menguasai ilmu nahwu dan sorof, ilmu apa, gramatika bahasa Arab. Ya, karena disiplin-disiplin ilmu tersebut itu menjadi peranti-peranti yang akan membantunya ketika mengeluarkan sebuah keputusan hukum. Ya, seperti ini tadi, dari dua pendapat kan berbeda. Ada yang bilang menyentuh kemaluan batal secara mutlak. Ada yang bilang ulama lagi apa, menyentuh kemaluan tidak batal. Semuanya dua-duanya berdasarkan dalil dan riwayat. Nah, namun menurut mereka, menurut para ulama, hadis dari Basrah ini lebih kuat, lebih rajih daripada hadis dari Talak bin Ali. Ya. Pertimbangannya apa? Di sini disebutkan hadis Talak itu memiliki cacat. Ya. Maksudnya ya, cacat dalam sanad, ya. Dan telah dinyatakan kecacatannya oleh Abu Zar'ah dan Abu Hatim. Kemudian yang kedua, seandainya hadis Talak itu sahih, tentu hadis Abu Hurairah itu lebih diutamakan, lebih didahulukan daripada hadis Talak. Nah, di sini pertimbangannya adalah karena Talak tiba di Madinah ketika pembangunan Masjid Nabawi, sedangkan Abu Hurairah sudah jauh lebih lama masuk Islam saat peperangan Khaibar, yaitu 6 tahun setelah itu. Jadi hadis Abu Hurairah ini menghapuskan hadis Talak. Ya. Maknanya apa? Ya. Ketika seseorang, ya, pelajar atau mufti menyelidiki hadis-hadis dan riwayat-riwayat yang bertentangan, ini persoalan-persoalan sejarah, ya, biografi, kepribadian para perawinya itu menjadi pertimbangan. Ketika hadis A misalkan bunyinya seperti ini, hadis B bunyinya seperti ini, dilihat perawi hadisnya yang mendengarkan dari Rasulullah itu lebih kuat yang mana, ya, dari sisi misalkan karakter, watak, tabiat, hafalan Al-Quran, hafalan hadis dan yang lain sebagainya. Kalau misalkan sama-sama dua-duanya kuat, coba dilihat lagi siapa yang paling sering bertemu Rasul misalkan. Dua-duanya sama misalkan, dilihat lagi siapa yang paling duluan masuk Islam. Dilihat lagi siapa yang misalkan paling banyak mengikuti perang, mengikuti jihad. Nah, itu para ulama kita itu sampai sedetil seperti itu, ya. Jadi makanya ya, agama di dunia ini yang memiliki apa, sanad dan periwayatan paling apa, paling detil, ya, paling kuat, dan juga paling apa, proses pemeriksaannya paling ketat, ya, cuma Islam, ya. Karena nggak ada agama-agama di luar Islam yang sampai apa, periwayatan hadis, periwayat apa ya, periwayatan teks-teks keagamaannya seketat di dalam Islam, nggak ada yang seperti ini. Dan ini pun apa, menjadi pelajaran bahwa memang para ulama Islam itu luar biasa, ya, dalam hal hafalannya, mencari ilmunya, kesungguh-sungguhannya, ya, kedisiplinan mereka dan yang lain sebagainya. Ini nanti bisa kita temukan dalam pembahasan-pembahasan dan penjelasan-penjelasan ilmu fikih. Nah, kemudian yang ketiga, alasannya kenapa hadis Basrah tadi yang diriwayatkan dari Abu Hurairah itu lebih kuat daripada hadis Talak, Karena hadis tolak itu sesuai dengan hukum asal, dan hadis basrah itu memindahkan dari hukum asal, ya. Jadi begini, dari dua hadis yang bertentangan tadi, hadis tolak kan menyimpulkan bahwa menyentuh kemaluan itu tidak batal, ya. Hukum asalnya memang seperti itu, ya. Menyentuh kemaluan itu tidak membatalkan. Tapi kemudian apabila tiba atau muncul satu riwayat, ya, yang memindahkan, ya, suatu hukum dari hukum asal, ya, maka yang harus diutamakan, lebih didahulukan adalah riwayat baru, ya, yang datang lebih baru, yang memindahkan hukum dari hukum asal. Contohnya riwayat Basrah tadi, ketika Rasul bilang man massa zafarahu falyatawaddu falyatawaddu, barang siapa yang menyentuh kemaluannya hendaklah berwudu. Nah, ini mengeluarkan hukum dari hukum asalnya, yang asalnya adalah memegang kemaluan itu tidak batal, tapi kemudian karena ada riwayat, ya, yang lebih mutakhir, nah, maka hukumnya pun menjadi berpindah, memegang kemaluan itu menjadi batal. Nah, ini riwayat pendapat yang kedua. Kemudian riwayat apa, pendapat yang ketiga, menyentuh kemaluan membatalkan wudu jika menyentuh kemaluan dengan syahwat. Tapi jika tidak dengan syahwat, maka membatalkan wudu. Nah, pendapat yang ketiga ini menempuh jalan kompromi, melihat dua riwayat tadi, hadis tolak dan hadis basrah. Hadis tolak menyatakan tidak membatalkan wudu, hadis basrah menyatakan membatalkan wudu. Nah, oleh para ulama di mazhab pendapat ketiga ini akhirnya dikompromikan. Oh, mungkin maksudnya tidak membatalkan wudu itu karena tidak memegang dengan syahwat. Oh, hadis riwayatnya membatalkan wudu karena memegang kemaluan dengan syahwat. Jadi ada jalan kompromi. Nah, kemudian yang keempat, berwudu karena memegang kemaluan adalah perkara yang mustahab secara mutlak dan bukan wajib. Nah, yang roji adalah pendapat yang keempat, yang menyatakan bahwa memegang kemaluan itu adalah perkara yang mustahab, gak wajib, ya. Kalau misalkan seseorang ingin berwudu, ya berwudu itu lebih utama, kalau tidak pun tidak mengapa, ya. Ini pembahasannya memegang kemaluan sendiri, ya, bukan orang lain gitu. Ntar ada lagi beda pembahasannya. Nah, ini adalah pendapat yang lebih kuat, ya, pendapat yang lebih utama. Berwudu karena memegang kemaluan adalah perkara sunnah, ya, mustahab, enggak wajib. Nah, ini merupakan pendapat Imam Ahmad, pendapat Ibnu Taimiyah, dan pendapat yang dipilih oleh Syekh Utsaimin, ya, ulama kontemporer. Namun menurut Syekh Utsaimin, beliau menganjurkan agar seseorang itu berwudu apabila menyentuh kemaluan tanpa syahwat, dan menegaskan wajib berwudu kalau menyentuhnya dengan syahwat. Nah, jadi Syekh Utsaimin bilang kalau tidak menyentuh dengan syahwat, yaitu mas sunnah mustahab. Tapi kalau menyentuhnya dengan syahwat, menurut Syekh Utsaimin ini orang tersebut wajib untuk berwudu. Karena kenapa? Para ulama mengkhawatirkan jika seseorang menyentuh kemaluan dengan syahwat, dikhawatirkan, yaitu tadi, nanti kembali ke pembatal yang kedua. Barangkali nanti ada mazi atau wadi yang keluar, ya, seperti itu maksudnya. Nah, itu pembatal yang nomor kelima, ya. Jadi perkara menyentuh kemaluan itu tidak mewajibkan seseorang untuk berwudu, ya, tidak membatalkan. Akan tapi kalau misalkan ingin menjaga kehati-hatian, ya silahkan aja berwudu. Bahkan Syekh Utsaimin menyebutkan tetap harus berwudu, nanti dilihat dilihat kondisinya. Kalau enggak menyentuh dengan syahwat, maka wajib. Kalau tidak, ya tidak mengapa, gitu, ya. Seperti itu. Dan ya, ini kondisi yang sangat jarang gitu, ketika seseorang setelah berwudu, ya, seperti itu, ya ngapain juga lah dia harus megang-megang kemaluan ya seperti itu. Dan ya kondisi ini kondisi yang sangat jarang, tapi kadang juga sering menjadi persoalan dan pertanyaan. Masih ada waktu? Masih ada waktu ya. Kita baca secara sekilas-sekilas saja beberapa hal. Nah ini tadi pendapat yang keempat yang lebih sahih. Menurut penulis, ya penulis berkata pendapat terakhir adalah yang paling kuat. Maka pendapat yang menyatakan bahwa menyentuh kemaluan dapat membatalkan wudhu secara mutlak, baik itu dengan syahwat maupun dengan tanpa syahwat, ya, karena sesungguhnya syahwat itu tidak ada batasannya dan tidak ada dalil yang menunjukkan perincian hal tersebut. Wallahu a'lam. Jadi persoalan menyentuh kemaluan ini adalah mustahab, tidak wajib seseorang itu berwudu. Nah, kemudian pembahasan yang selanjutnya yang terkait penjelasan yang telah lalu. Satu, apabila seorang wanita menyentuh kemaluannya, maka ia harus berwudu. Dasarnya adalah hadis Amr bin Shu'aib dari ayahnya. Rasul bersabda, "Man massa zakarahu falyatawaddo wa ayyuma imra'atin massat farjaha fatatawaddo." Ya, Rasul bilang, barang siapa yang menyentuh kemaluannya hendaklah berwudu, dan barang siapa dari kaum wanita yang menyentuh kemaluannya maka hendaklah ia berwudu juga. Nah, hal ini dipertegas lagi oleh pernyataan Aisyah istri Rasul. Aisyah bilang, kalau seorang wanita menyentuh kemaluannya maka hendaklah dia berwudu. Ya, jadi pada asalnya hukum wanita ini sama ya, disamakan dengan pria dalam ya dalam masalah hukum. Ini mazhab Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan berbeda dengan mazhab Abu Hanifah dan Imam Malik ya. Karena hukumnya sama dengan laki-laki ya, maka tadi kembali lagi ke pendapat yang keempat itu tadi. Ya, untuk wanita ya, jadi tidak wajib untuk berwudu. Namun kalau ingin lebih afdol, lebih utama, yaitu silahkan untuk berwudu kembali. Kemudian yang kedua, menyentuh kemaluan orang lain. Ya, menyentuh kemaluan orang lain itu maksudnya apa? Maksudnya jika seorang suami menyentuh kemaluan istri atau sebaliknya, itu maksud dari menyentuh kemaluan orang lain. Ya, bukan berarti lagi sholat tiba-tiba kita iseng gitu, ngodok karena celana batur gitu, ngapain ya? Seperti itu, kurang kerjaan itu mah. Jadi maksudnya adalah seorang suami ke istri atau istri ke suami ya, bukannya kita iseng gitu lagi mau sholat. Nah, di sini dijelaskan jika seorang suami menyentuh kemaluan istri atau sebaliknya istri menyentuh kemaluan suami, maka tidak ada dalil yang menyatakan batalnya wudu salah satu dari keduanya. Nah, dari keterangan-keterangan tadi, maka pendapat yang roji itu apa? Ya, tadi ya, lagi-lagi bahwa menyentuh kemaluan itu mustahab ya, enggak wajib untuk kita berwudu. Cuman ya kalau misalkan ingin lebih afdol, ya ingin lebih utama, kita ingin apa? Kita punya sikap senantiasa menjaga toharoh, menjaga kebersihan, ya maka silahkan berwudu lagi. Tapi kalaupun tidak, ya karena misalkan ditambah lagi kondisi darurat, itu ya wudu pun menjadi tidak wajib, ya. Jangankan menyentuh kemaluan sendiri, ya. Ini aja konteksnya tadi suami ke istri atau istri ke suami, ya. Tidak ada dalil yang menyatakan batalnya wudu salah satu dari keduanya, ya seperti itu. Lagian juga ngapain sih iseng suami mau sholat dipegang-pegang gitu misalkan, seperti itu, atau istri mau sholat gitu ya seperti itu. Nah, di sini ada pengecualian. Kecuali jika mengeluarkan mazi ataupun mani, maka batallah wudunya. bukan karena batal menyentuh, apa batalnya itu bukan karena menyentuh, tapi batal karena itu tadi keluarnya mani ya, ataupun mazi. Nah, dengan demikian harus berwudu. Nah, kemudian yang ketiga, dalam masalah menyentuh kemaluan, disamakan antara orang yang tidak sengaja dan orang yang sengaja. Nah, hukumnya kan tadi seperti itu, mustahab tidak wajib. Nah, sekarang bagaimana kalau tidak sengaja gitu? Ya, kembali lagi ke hukum yang tadi gitu. Jangankan yang tidak sengaja, kalau tadi yang sengaja aja maka hukumnya sunnah ya, mustahab, apalagi ini enggak sengaja ya, seperti itu. Ketika misalkan sholat tahu-tahu kepegang aja seperti itu. Nah, menurut penulis, yang namanya lupa atau khilaf itu hanya menghapuskan dosa, bukan menghapuskan hukumnya. Nah, kemudian yang keempat, menyentuh kemaluan beralaskan pakaian tidak membatalkan wudu ya. Tadi yang tidak beralaskan pakaian, yang tidak apa menggunakan penghalang saja mustahab. Nah, ini menyentuh kemaluan menggunakan alas pakaian ataupun ada penghalang pun tidak membatalkan wudu. Kemudian yang kelima, menyentuh dubur tidak membatalkan wudu. Nah, karena kenapa? Karena dubur itu bukan kemaluan dan tidak bisa disamakan dengan kemaluan. Ya. Karena kan dari riwayat-riwayat dan dalil-dalil serta hadis-hadis itu tegas yang disebutkan itu adalah apa, al-farju atau farji atau az-zakaru atau zakar, sama sekali tidak ada penyebutan kata-kata dubur. Nah, dengan demikian seseorang yang menyentuh dubur itu tidak membatalkan wudu. Kemudian yang keenam, diantara yang dapat membatalkan wudu adalah memakan daging unta. Ya, memakan daging unta. Nah, ini lagi-lagi apa terbagi ke dalam beberapa pendapat. Hanya saja pendapat yang kuat adalah wajibnya berwudu karena memakan daging unta dalam kondisi apapun. Ya, dan ini pun kondisi yang jarang, ya. Kan apa setiap hari kita makan daging unta? Enggak. Ya kan? Jangankan setiap hari, kadang seumur hidup pun belum pernah. Ya, seperti itu. Namun ini ada keterangan hadisnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis Jabir bin Samurah, seseorang bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, atatawaddu min luhumil ghanam?" Wahai Rasul, apakah aku harus berwudu karena makan daging kambing? Rasul bilang, "In syi'ta tawaddu wa in syi'ta fala tatawaddu." Rasul bilang, "Ya, kalau kamu mau wudu, silakan berwudu, dan jika tidak, maka tidak perlu berwudu dan tidak mengapa." Ia bertanya lagi, "Atatawaddu min luhumil ibil?" Lalu bagaimana kalau aku memakan daging unta? Rasul menjawab, "Na'am, tawaddu min luhumil ibili." Ya, berwudulah karena engkau memakan daging unta. Dan dalam riwayat yang lainnya Nabi menyatakan, "Tawaddu min luhumil ibili wala tatawaddu min luhumil ghanam." Berwudulah kalian karena memakan daging unta, dan tidak perlu kalian berwudu karena memakan daging kambing. Nah, dari sekian apa mazhab, ya, dari sekian pendapat, dari sekian perbandingan antara riwayat-riwayat, maka yang menyebutkan bahwa memakan daging unta itu harus berwudu lagi. Wallahu a'lam, ini di dalam hadis-hadis apa kitab-kitab hadis dan kitab-kitab fikih klasik ini tidak disebutkan secara detail kok kenapa sih Rasul menganjurkan untuk berwudu kalau seseorang itu memakan daging unta. Ya, dalam kitab-kitab fikih klasik ini hampir nggak ada apa hikmah di balik itu yang membuat saya ikhmah yakin gitu kok. Kenapa kalau makan daging unta harus berwudu, ya? Sementara yang lainnya tidak gitu. Itu hampir nggak ada, nggak diketemukan gitu. Nggak tahu kalau misalkan ini sudah dilakukan riset dan yang lain sebagainya. Namun intinya bukan di situ, ya. Intinya adalah sebagai seorang muslim, ya, yang harus dikedepankan itu adalah sikap sami'na wa ato'na. Walaupun hal-hal tersebut tidak masuk akal, walaupun hal-hal tersebut tidak masuk logika, itulah substansi dari yang namanya iman, ya. Substansi atau inti dari yang namanya akidah. Karena tidak semua syariat, tidak semua amalan-amalan ibadah itu harus kita ketahui hikmah di sebalik penerapannya, hikmah di sebalik pensyariatannya. Ya, kenapa kok misalkan dubur atau kemaluan tidak dilibatkan di dalam rukun berwudu, padahal kan yang mengeluarkan hadas dubur dan kubul, tapi kok kenapa nggak dibasuh seperti itu kan? Yang dibasuh malah kaki gitu, seperti itu. Itu kan secara logika kan kita merasa tidak puas, kita merasa tidak ikhna, tidak yakin, ya, seperti itu. Nah itulah bahwa yang namanya beragama itu ya sami'na wa ato'na. Dengar, kami dengar dan kami taat, ya. Selama dalil-dalil, argumentasi-argumentasinya itu kuat, ya, bersandarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah, maka kita harus dengar dan kita harus patuh, ya. Karena sebagaimana disebutkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib, ya, lau kana dinu birra'yi, seandainya agama itu harus disesuaikan dengan akal, ya, seperti itu, maka apa bawahnya telapak kaki gitu ya lebih utama, ya, seperti itu, untuk dibasuh, ya, seperti itu. Nah, jadi intinya apa, ya, akal kita terbatas, ya. Akal kita nggak akan sanggup, ya, menelisik seluruh syariat-syariat, ya, yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kenapa misalkan Allah menetapkan ini, para ulama pun hanya bisa menjelaskan sekemampuan, sepengetahuan akal dan logika mereka. Ya. Terlebih lagi kalau misalkan kita berbicara tentang penciptaan alam semesta, ya, penciptaan makhluk manusia dan yang lain sebagainya, nggak akan sanggup, ya. Bisa gila, kita bisa stres kalau terus-terusan memikirkan agama itu dengan akal, ya. Itu orang-orang apa yang berpikiran filosofis gitu, segala sesuatu harus apa diindra oleh panca indra, mereka nggak akan mampu, ya. Apa, mengapa, kenapa gitu, nggak akan kita sanggup, ya. Nah itulah kita fungsi dari keimanan itu seperti itu, sami'na wa ato'na, ya. Apabila Allah dan Rasulullah telah menetapkan suatu syariat, ya, maka kita tidak memiliki pilihan lain selain daripada mematuhi, selain daripada patuh dalam seluruh syariat yang Allah tetapkan. Ya, kadang kita berpikiran, oh kenapa misalkan kita harus berjihad, ya, padahal kan itu tidak kita sukai. Ya. Nah, sementara Allah memiliki ketetapan dan memiliki hikmah-hikmah yang lainnya. Itu juga kenapa sih misalkan Allah menetapkan syariat poligami untuk laki-laki, ya, seperti itu, ya, itu sebuah ketetapan, sebuah syariat. Kalau kita menolak, ya, apapun syariat yang Allah tetapkan, itu bisa menjadi salah satu hal yang membatalkan keimanan dan keislaman kita. Kita beriman kepada syariat-syariat yang lain, tetapi ada satu syariat yang menurut logika dan perasaan kita ya, sebagai seorang manusia, sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang perempuan, misalkan kok rasa-rasanya nggak matching nih dengan syariat yang Allah tetapkan, nah itu nggak boleh, ya tetap harus samina wa atokna, ya beriman, mendengar dan taat, ya itu adalah prinsip ahlus sunnah wal jamaah. Untuk pertemuan kali ini dicukupkan sekian. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu ala mursalin, walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Jika ada pertanyaan bisa diajukan langsung saja. Ini kan ya, apakah ada mengalami perut kembung terus itu terus udah wudu kudut lagi saat mau sholat udah wudu kudut lagi sampai kita selesai sholat berjamaah sampai waktu narek beres eren-eren gitunya kentut ya seperti itu gitu. Ya oke, sekarang langsung aja ke kondisi ekstrimnya, kondisi yang luar biasa ya. Sampai waktu sholat misalnya tinggal 1 menit lagi, kita nggak berhenti kentut gitu ya. Gimana misalkan seperti itu ya. Lagian ada nggak sih kayak gitu ya, anggap saja ada lah seperti itu ya, kentut nggak berhenti tentu ingin ya terjelma. Maka kondisinya seperti yang itu tadi, kondisi yang seorang itu salisul baul atau salisul mazi ya, ketika seorang yang beser gitu kok nggak berhenti gitu. Nah maka diupayakan semaksimal mungkin setelah berwudu dan hendak menegakkan sholat itu kita merasa sudah siap, kita sudah merasa yakin ya bahwa ini tidak akan pernah bisa keluar lagi ya, seperti itu gitu. Nah adapun ketika misalkan di tengah-tengah waktu sholat tinggal salam padahal gitu ya, tahu-tahu pelepas ya, gitu ya, padahal ini waktunya udah ini ya seperti itu. Nah maka ya, kalau kondisinya ketika sedang at-tahiyat kita merasa ini mau kentut gitu ya, langsung aja apa salam gitu ya. Jadi ketika misalkan apa setelah bangun dari sujud terus at-tahiyat akhir kan gitu, kemudian terasa mulibok gitu ya, di perut ya, wah ya mereka keluar ya, jadinya ditahan-tahan isi teka-tahan gitu, takutnya ketahan ketika bangun dari sujud ketahiyat langsung kita menyudahi sholat itu menyelesaikan walaupun imam belum salam. Kenapa? Imamnya belum salam kita. Enggak, kalau kondisi sholat berjamaah enggak gitu. Kalau kondisi sholat berjamaah kita ingin apa melakukan hal yang lebih afdol ya, apa kita kentut kita batalkan gitu ya, kemudian kita masuk lagi atau kalau sudah tidak ada berjamaah kita sholat sendirian ya seperti itu. Namun memang yang lebih baik ya, yang lebih utama ditahanlah gitu ya seperti itu ya. Kalau misalkan kira-kira tidak tertahan dan waktunya misalkan masih luas masih lapang gitu, batalkan aja sholatnya kemudian kita berwudu dan sholat lagi. Atau misalnya kalau kondisinya tadi apa di tengah di akhir-akhir mau salam gitu, nah ketika kita bangun dari sujud kita tahiyat kemudian langsung kita sudahi sholat kita ya, seperti itu. Itu kalau memang dalam kondisi yang luar biasa sekalipun, kondisi yang ekstrim sekalipun seperti itu gitu ya, tapi rasa-rasanya sulit lah ya, karena yang di dalam kitab-kitab fikih saja gitu yang banyak dibahas itu selalu muncul pertanyaan-pertanyaan bagaimana kalau orang itu beser yang mengeluarkan air seni, mengeluarkan air mazi gitu, maksudnya apa, pelajarannya apa gitu. Berarti kan kondisi kalau orang kentut terus-menerus nggak berhenti itu di zaman dulu para ulama-ulama fikih pun itu sesuatu yang jarang. Karena mereka itu pasti merespon setiap persoalan kemudian mengeluarkan keputusan hukum berdasarkan persoalan dan permasalahan-permasalahan yang terjadi atau yang sering mereka hadapi ketika pada zaman mereka, ya seperti itu. Ini seperti itu. Wallahu a'lam. Atau kalau misalkan waktu masih luang, masih lapang gitu. Kita berwudu, kemudian pas mau takbiratul ihram merasa pengen kentut gitu. Ya itu batalin aja. Atau ketika hendak takbiratul ihram ada makanan dihidangkan gitu ya. Belum mau sholat belum, baru berwudu gitu. Cuma ketika kita bertamu, tamu pemilik rumah misalkan menghidangkan makanan, kan di riwayatnya kan seperti itu. Apabila makanan terhidang, ya seperti itu, maka ya sholatnya itu bisa ditunda, ya seperti itu. Ya. Seringkali kan kalau dalam jalan tuh kita mau misalnya mampir ke masjid tuh, seringkali menemukan masjid yang untuk sarana wudunya itu masuk ke dalam gitu, melewati toilet atau ini ya. Kadang-kadang dia jalannya sangat kecil jadi, dan secara fisik tidak bersih gitu ya, misalnya bau atau apa gitu. Kadang-kadang saya berpikir gitu, dikit udah wudu melewati lagi depan toiletnya ke situ, saya pikir apakah ini bersih kan di depan pintu toilet apa nanti sih seperti itu. Kemudian satu lagi ada lagi masjid yang biasanya yang suka tergenang air itu, tergenang air dan airnya tidak mengalir gitu. Kita lepas alas kaki masuk air itu, kemudian masuk ke tempat sarana wudhu, kemudian dari sarana wudhu balik lagi ke air itu, baru masuk masjid. Cara kita ini apakah bersih atau gimana gitu? Itu seperti itu. Nah, baik dalam apa? Ya kesempurnaan sholat gitu, kita harus memiliki keyakinan bahwa kita bersih, ya kita memiliki toharoh, kita memiliki wudu, kemudian juga kita harus meyakini tempatnya pun bersih, dan kita juga harus meyakini bahwa pakaian kita pun bersih, suci, ya tidak terkena najis. Nah sekarang kalau kita sudah berwudu, ya kemudian pakaian pun kita meyakini adalah bersih, ya, tidak terkena najis. Nah, kemudian hal selanjutnya adalah kita harus memiliki keyakinan bahwa tempat sholat kita itu bersih dari najis. Begitu juga dengan tempat berwudu. Nah, sekarang tanyanya bagaimana kalau misalkan kita setelah berwudu melewati tempat-tempat yang kondisi seperti tadi disebutkan, ya, seperti itu. Nah, kalau kita misalkan meyakini bahwa tempat yang kita lewati itu penuh dengan kotoran, penuh dengan najis, nah maka kita semaksimal mungkin, sebisa mungkin, ya untuk membersihkannya sampai kita memiliki keyakinan, gitu ya, di dalam hati bahwa tempat yang saya lewatin ini adalah bersih, gitu. Karena kan ya bisa dengan disiram, gitu ya, atau misalkan dengan disikat, gitu. Nggak mungkin kalau sampai misalkan ini tempat untuk berwudu, untuk umum, toilet untuk umum, tapi juga membuat kita enggan untuk masuk gitu karena kondisinya najis semua gitu, karena itu juga kan dirasa tidak mungkin. Tapi kalau untuk biar kita lebih yakin lagi, hati kita lebih tumanina, lebih nyaman, ya maka kita siram lagi, ya seperti itu gitu. Karena persoalan-persoalan yang seperti inilah relevansinya, apa memiliki relevansi dengan pernyataan istafti kolbah, ya. Meminta pendapatlah atau meminta fatwa lah kepada hatimu, ya seperti itu. Jadi kalau sekiranya misalkan menurut kita tempat ini bersih, nggak apa-apa kita lewatkan, apa kita lewat gitu. Nah terus kemudian bagaimana dengan kondisi kadang banyak toilet atau tempat-tempat berwudu itu yang di depannya itu memiliki genangan air dan airnya itu tidak mengalir, ya seperti itu. Kalau misalkan kira-kira kita ragu, ya air itu misalkan bersih atau tidak, air itu misalkan terkena najis atau tidak, ya itu lebih ditinggalkan, tidak melalui lewat situ, itu lebih utama, ya. Ya kalau genangannya paling cuman sejengkal dua jengkal mah ngajleng wae gitu, ya kan. Tapi kalau misalkan wah ternyata genangannya panjang gitu ya, sepanjang Selat Sunda gitu misalkan, gitu lebay itu. Nah itu ya maksudnya kira-kira kita tidak bisa lewat kecuali lewat genangan air itu gitu. Ya sudah itu lewatin saja seperti itu. Karena yang namanya kadar najis itu ada yang dimaafkan. Jadi pertemuan-pertemuan sebelumnya kita membahas tentang kadar najis ya yang dimaafkan ya, selama misalkan tidak apa kita yakin tidak apa tidak menimbulkan bekas gitu, ada najis misalkan di kaki ataupun di baju dan pakaian kita ya, maka silakan saja kita lewati genangan air tersebut kemudian kita sholat gitu. Jangankan menimbulkan bekas ya, karena ketika kita melakukan istinja misalkan ya, setelah buang air besar kita yakin bahwa diri kita sudah bersih ya, wah udah dari ujung kaki sampai ujung kepala kita yakin ini bersih, tapi kok ini masih semu-semu ngahiliwir gitu baunya gitu. Nah itu kadar najis yang dimaafkan selama kita yakin, padahal mah rasa ente geus bersih gitu ya, gitu, tapi kok masih kayak ada bau yang tercium. Nah itu namanya kadar najis yang dimaafkan seperti itu. Allahu a'lam. Ya. Ini udah kalau peraturan kalau yang lain, kalau misalnya seperti buang air tapi buang air seperti buang angin tapi di depan di tempat betah. Oh, yang tadi ya. Ya udah. Ya. Di sini dijelaskan wa ammal ikhtilaj ya. Harus dijelaskan. Enggak apa-apa dijelaskan lagi. Cuma butuh keberanian lagi untuk menjelaskannya. Ikhtilaj ya namanya. Bagaimana dengan kondisi perempuan ya yang mengeluarkan seperti angin, tadi kan bahasannya seperti itu ya, seperti angin gitu, padahal mah bukan angin tapi kadang ada suaranya gitu ya, seperti suara dari galon bluk-bluk gitu ya, misalkan seperti itu. Nah menurut keterangan para ulama berdasarkan dalil-dalil juga itu tidaklah membatalkan wudu. Karena yang namanya pembatal itu kan kentut, buang angin. Dan menurut norma kebiasaan, ya adat istiadat, manusia mengenal istilah kata kentut itu untuk menyebut buang angin dari belakang. Ya, bukan buang angin dari telinga. Ya, seperti itu. Mungkin itu, jadi tidak membatalkan wudu. Ya, silakan. Makan dan minum sambil sholat. Maksudnya? Lagi sholat terus kita makan dan minum. Enggak maksudnya makan minum itu. Bis wudu. Oh, enggak. Enggak membatalkan wudu gitu, kecuali tadi ya. Makan daging unta gitu. Jadi dalam beribadah ini ya kita beribadah sesuai dengan tuntunan ya, apa-apa yang dijelaskan oleh Allah dan Rasulullah gitu ya. Rinciannya demikian. Nah, kalau tidak ada penjelasan atau keterangan yang pernah disampaikan oleh Rasulullah ya, nah itu maka tidak perlu diamalkan, atau maka kan kadang yang jadi salah kaprah di kita tuh makan minum membatalkan wudu gitu ya, membatalkan puasa mah jelas makan dan minum ya. Kadang kita ragu-ragu di masyarakat tuh makan dan minum tuh batal nggak sih gitu. Nah selama tidak ada keterangan yang menyebutkan makan dan minum itu membatalkan wudu ya, maka itu makan dan minum tidak menjadi pembatal wudu ya. Kecuali kita mendapatkan di dalam hadis, di dalam sunnah Rasulullah ada hal-hal yang oleh Rasul itu khususkan, seperti tadi kan makan daging unta ya. Nah itu maka makan daging unta, lebih baik bagi kita untuk berwudu. Tapi kalau kita cuma ya makan selain daging unta lah, gitu ya, kita mau sholat, kita berwudu, nah kemudian di jalan nemu tukang gorengan, misalnya itu kita makan, ya itu mah nggak membatalkan wudu, karena tidak ada dalil khusus, tidak ada dalil spesifik yang menerangkan hal itu. Yang ada hanya dalil khusus bahwa kalau kita memakan daging unta, maka kita dianjurkan untuk berwudu, ya, seperti itu. Jadi nggak membatalkan wudu. Ya. Jadi misalnya tadi yang sudah dibahas ya mengenai misalnya itu seseorang berwudu. Kebetulan misalnya dia itu seorang pasien untuk yang di rumah sakit. Nah, ya misalnya dia ingin berwudu gitu. Terus misalnya dibantu sama perawat ya. Misalnya dia tersentuh gitu. Kalau dia mesti ulangi berwudu, apa misalnya sendiri dia sudah wudu. Oh iya. Ada pasien yang minta dibantu. Oh ya, ini persentuhan kulit ya, mula masah, aula mastumun nisa yang di surat An-Nisa. Tadi kita belum sampai situ ya. Ya, laki-laki menyentuh wanita dengan tanpa pembatas. Ya. Dalam masalah ini ada tiga pendapat. Pertama, laki-laki bersentuhan dengan wanita membatalkan wudu secara mutlak. Ini adalah pendapat Imam Syafi'i. Pendapat yang kedua, tidak membatalkan wudu secara mutlak. Ini pendapat Imam Abu Hanifah, Ibnu Abbas, dan lain sebagainya. Ketiga, menyentuh wanita membatalkan wudu jika diiringi dengan syahwat. Ini pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal. Ada tiga, ya. Membatalkan wudu, tidak membatalkan wudu, membatalkan wudu seandainya menyentuhnya itu dengan syahwat. Nah, perbedaan mereka itu kembali kepada firman Allah di surat Al-Maidah. Al-Maidah apa Muhammad Nisa? Al-Maidah ayat 6 ya. Aula mastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu. Atau menyentuh perempuan lalu kamu tidak memperoleh air. Nah, perbedaan ketiga mazhab itu ya, itu terkait dengan surat Al-Maidah ayat 6 kembali kepada pemahaman bahasa dan pemahaman di dalam firman Allah tentang lamastumun nisa. Ya. Dalam bahasa Arab ya, kata lamasa itu yulamisu itu artinya adalah bersentuhan. Ya, bersentuhan. Nah, secara bahasa artinya itu adalah bersentuhan. Ya. Namun menurut pemahaman bangsa Arab ya, kata mulamasah lamasah itu memiliki makna yang spesifik, makna khusus. Makna apa? Bersentuhan di situ maksudnya adalah bersetubuh ya, berhubungan suami dan istri ya. Secara bahasa memang apa asal kemunculan kata lamasah itu memang bersentuhan. Namun bangsa Arab ya, memahami kata lamasa itu dengan makna bersetubuh ya, dengan makna berhubungan badan ya, antara suami dan istri. Nah jadi maka makna yang tepat untuk memahami firman Allah aula mastumun nisa atau menyentuh perempuan itu maka dikembalikan kepada pemahaman asal bahasa Arab, yaitu adalah maknanya adalah hubungan itu tadi ya. Jadi tidak tepat kalau memaknai kata lamastumun nisa itu sekadar bersentuhan kulit dengan kulit ya. Karena makna yang lebih tepat lagi itu maknanya di situ adalah makna al-mulamasa itu adalah al-jima ya, sebagaimana disebutkan oleh para ulama. Ya seperti itu gitu. Karena kalau maknanya hanya bersentuhan, kita nanti akan berhadapan dengan dalil-dalil dan riwayat-riwayat hadis Nabi Muhammad SAW yang menerangkan bahwa ketika sholat ya, Rasul itu pernah dan bahkan sering kakinya itu menyentuh kaki Aisyah atau kakinya menyentuh tangan Aisyah, karena hujroh atau kamar Nabi Muhammad SAW itu kecil. Ya, jadi ketika beliau sholat malam gitu, sholat tahajud gitu, kadang beliau itu harus sampai apa memindahkan Aisyah ke tempat yang sekiranya beliau itu bisa melaksanakan sholat, dan itu pun masih saja terkena kadang ketika beliau sujud, ketika beliau ruku, ya kadang bersentuhan dengan kaki atau tangan Aisyah, ya saking kecilnya rumah Rasulullah SAW itu. Nah dari ayat-ayat itu kalau kita memahami makna lamas tumun nisa, bersentuhan dengan perempuan dengan makna bersentuhan kulit, nah itu repot nanti harus berkonfrontasi dengan riwayat-riwayat yang ada. Nah di sini saya sebutkan hadis dari Aisyah, dia menceritakan, aku kehilangan Rasulullah dari tempat tidurnya pada suatu malam. Aku mencarinya dengan tanganku, gitu ya, meraba-raba. Ternyata tanganku mengenai bagian bawah kedua telapak kaki beliau. Rasul sedang sujud. Ya. Nah, jadi kamarnya Rasul dengan Aisyah tuh kecil. Nah, sedangkan beliau berada di masjid. Jadi sudah kecil, bergabung menyatu dengan mihrab. Ya. Kalau kita haji atau umroh melihat mihrab masjid Nabi, ya kira-kira dulu rumah Nabi itu di sampingnya lah, ya seperti itu pas di mihrabnya itu. Jadi Aisyah cerita, ya terbangun kemudian mencari Rasulullah, kok nggak ada gitu ya di sebelah Aisyah gitu, dan tiba-tiba tangan Aisyah menyentuh telapak kaki Nabi yang tengah sholat di mihrabnya, ya di masjid beliau, dan kedua telapak kaki beliau tegak berdiri sambil mengucapkan Allahumma inni a'udzubika biridhoka min sakhatika, ya Allah aku berlindung padamu dengan ridhomu dari murkamu. Maksudnya kondisi Nabi itu lagi sujud, ya sedang berdoa gitu. Aisyah nyari nempel tangannya ke kaki Nabi gitu, dan Rasul tidak serta-merta membatalkan sholatnya kemudian wudu kemudian sholat malam lagi, enggak ya. Nah maka dari riwayat-riwayat seperti itu ditarik kesimpulan dan pelajaran bahwa la mastumun nisa di Al-Maidah ayat 6 itu tadi maknanya lebih spesifik, yaitu makna jima, ya bersetubuh gitu. Nah dan pelajarannya juga apa ya, bahwa jima itu pun membatalkan wudu ya, dan bahkan harus mandi besar ya, harus mandi janabah gitu. Nah di buku ini pembatal-pembatal wudu hanya dijelaskan secara global. Sementara kalau kita lihat pembahasan-pembahasan yang ada di Maktabah Syamilah itu dijelaskan juga di sini tentang misalkan jima dan yang lain sebagainya. Ya. Seperti misalkan apa ya itu tadi berhubungan, ya jelas itu kan membatalkan wudu dan bahkan harus mandi gitu. Nah nanti ada beberapa pembahasan-pembahasan yang apakah ya pembatal wudu ataukah tidak, seperti misalnya di sini diterangkan, nah ini beberapa perkara yang tidak membatalkan wudu ya, selain itu tadi laki-laki menyentuh wanita dengan tanpa batas, menyentuh kulit dengan kulit gitu ya, skin to skin, terus kemudian keluar darah dari tempat yang tidak biasanya, baik karena luka atau karena bekam, itu juga tidak membatalkan, baik sedikit ataupun banyak darah yang keluar. Kemudian yang ketiga muntah, itu pun tidak menjadi pembatal wudu ya, sementara kadang di masyarakat kita punya apa pemahaman muntah atau keluarnya darah itu menjadi pembatal wudu, atau darah luka yang terkena pakaian itu najis, padahal tidak seperti itu. Kalau misalkan keluarnya darah dari tubuh kemudian apa mengenai pakaian itu menjadi pembatal wudu, dulu ketika Rasulullah dan para sahabat berperang ya, berjihad ya, betapa banyak dari mereka itu yang terkena luka ya, luka sayatan pedang atau luka anak panah, tombak dan yang lain sebagainya, tapi tetap mereka melaksanakan sholat dengan pakaian yang terkena cipratan darah mereka. Nah, dengan demikian kan berarti darah luka itu tidak membatalkan wudu dan juga tidak menjadi najis pada pakaian dan tempat. Atau misalkan tertawa terbahak-bahak di dalam atau di luar sholat. Nah, ini pun tidak menjadi pembatal wudu. Wah, repot kalau tertawa jadi pembatal wudu. Ya. Kita mau sholat, kemudian tertawa terbahak-bahak, wudu itu repot ya. Atau di dalam sholat, ya. Di dalam sholat saja tertawa itu tidak membatalkan wudu. Tapi sholatnya jadi batal. Itu seperti itu. Lagian ngapain juga udah sholat tertawa terbahak-bahak. Kemudian memandikan jenazah dan mengusung mayit itu pun tidak membatalkan wudu. Kemudian yang keenam, keraguan orang yang berwudu akan suatu hadas. Ya. Jadi barang siapa yang berwudu dengan wudu yang benar sesuai dengan tuntunan, kemudian dia ragu, ya, saya tuh berhadas atau tidak sih seperti itu. Nah, maka dia tetap pada hukum asal yang diyakininya. Apa? Yaitu dia suci dan bersih sampai dia yakin kalau dirinya itu benar-benar berhadas. Sampai dia yakin kalau misalkan pakaiannya itu benar-benar terkena najis, ya. Seperti selama masih ragu mah, dia tetap pada kondisi hukum asal, yaitu bersih, suci, ya. Seperti itu. Mungkin itu Allah Allah bisa. Masih ada? Kalau tidak ada, kita mau tutup dulu. Ya, satu lagi selamat. Terakhir. Ada satu lagi. Ya. Ya, baik. Nanah itu disamakan hukum asalnya seperti darah luka. Ya, seperti itu ketika misalkan ada nanah gitu ya yang keluar gitu dari tubuh atau misalkan dari muka, nah maka itu hukumnya sama seperti darah pada luka ya. Jadi tidak membatalkan wudu gitu. Kalau misalkan orang sholat ambil macam-macam jerawat gitu, ya jangan gitu, dan wudunya pun nggak batal seperti itu. Baik, alhamdulillah sebagian besar atau pada hari ini yaitu mengenai jembatan-jembatan wudu sudah bisa diselesaikan, namun memang masih ada sedikit keterangan lagi mengenai wudu ini. Dan insya Allah bulan depan kita akan lanjutkan kembali, dan setelah wudu kita akan masuk ke subbahasan mandi besar di sini yang maksudnya. Dan minggu depan itu kita kembali lagi ke Biro 1 Biro atau Studi Sekte-Sekte Sesat dalam Islam yang akan dipandu oleh Ustaz Andung Al-Hamad. Dan minggu depan juga menjadi minggu terakhir pengajian untuk tahun 2014. Kita akan menyambung lagi di minggu pertama Januari 2015 insyaallah. Dan seperti biasanya kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.